Awal mukadimah saya cuplik firman Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sak derenge dawuh niki Gusti Allah sumpah riyen. Sumpahe wong sal wangsul, sumpahe bolak-balik sampai ping 11. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Taman rumah nong supaya Gusti Allah kula wau. Wasyamsi wa duhaha. Wasyamsi demi matahari. Wa duhaha dan demi waktu duhanya, demi masa terbitnya. Berarti wis ping pira? Hitung dong Bu. Kalau mau lah ngomong sumpahnya Gusti Allah ping 11 kok kalih. Rupamu ayu dublek. Manggel migatong. Diomongnya rang reken kok Gusti Allah sumpahnya ping 12. Ini buatan percados kalau waos kena lo dihitung. Pertama wau Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Wasyamsi demi matahari. Wa duhaha dan demi masa duhanya, masa terbitnya. Berarti gembira. Wal qamari idza talaha. Dan demi rembulan ketika Allah mengumetkannya. Allah. Apa? Ayo kaya lambemu kuwi. Memutarkannya. Ning pira berarti? Ning telu. Wan-nahari idza jalla. Demi siang hari ketika Allah memadamkannya. Menjadikan terang. Pira berarti? Wan-laili idza yaghsha. Dan demi malam ketika Allah menggulitakannya, menggelapkannya. Wassamai wa ma banaha. Dan demi langit dan demi terbangunnya langit. Biro. Itu. Oh ya, depannya ayu tambah ohon. Terus dublek ohon. Wal ardi wa ma tahaha. Dan demi bumi dan demi penghamparannya. Kira sama demi neng pindho kok. Wa nafsi wa ma sawaha. Dan demi jiwa dan demi penyempurnaannya. Kira welas. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah memberikan ilham, petunjuk dan pemberitahuan kepada nafsu, kepada jiwa tentang kelanjutannya dan tentang ketakwaannya. Ini gak sumpah. Berarti sumpah yang 11. Apa yang disumpahkan Allah? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan nafsunya, membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugi orang yang mengotori nafsunya. Allahumma shalli ala Muhammad. Gusti Allah dawuh kok didisiki ngangge sumpah. Itu menunjukkan bahwa dawuhnya itu sesuatu yang super, sesuatu yang istimewa, sesuatu yang top, sesuatu yang gak kaget ya wis diterus nih beten kasih wonten waktu 5 menit apa yang hebat, apa yang istimewa yang dawuhnya Allah didalui dengan 11 kali sumpah. sungguh sangat beruntung orang yang membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya. Bu, hatimu itu ibarat cermin. Ngerti cermin orang? Apa? Ketika cermin hatimu itu kau lapi. Ayo kau usapi dan kau usek-usek. Kau bersihkan dengan apa? Dengan ibadah, dengan ketaatan, dengan mujahadah, dengan berzikir. Maka cermin hatimu itu akan semakin memantulkan cahaya Allah. Cemerlang. Mantule nanti ke sekujur tubuh. Mantul nang meripat, maka akhirnya matamu akan suka melihat ayat-ayat Allah. Meripate malah seneng gawe maca Quran, malah seneng gawe ningali alam ciptane Allah di pundut ilmune, mergo kepantulan cahayane Gusti Allah sing nyentrong ning atimu. Akhire meripat niku dikek ngaji ya betah. Ora kok ngaji le 15 menit nang meripatmu. Kayak dilet kan nganggo lem. Halo. Seneng maca Quran. Ora kok seneng mbok delok ngicak terus mulih. Muteran. Aku yang paling gak sepenuh kitab asyal. Rupanya ayu kelakuan. Padahal ciri anu aku lah asli. Ini gara-gara provokatornya nenek ini asli. Nah, ini bebas no fair. Tapi syaratnya ya kudu gelem nikah karo. Ya Allah. Golek cahaya iku mau mantul ning kupingmu. Seneng rumake nasihat, seneng rumake ngaji, seneng rumake kesaenan. Lek mantul nang gone sikil, suka melangkah ke tempat-tempat kebaikan. Halo. Mantul nggone tangan, suka damai, seneng nulungi wong, dan seterusnya. Tapi kalau cermin di hatimu itu kau kotori dengan dosa, dengan maksiat, kedoliman, kemungkaran, maka akan semakin budek. Ya budek. Semakin peteng, gelap. Lene wis gelap, jenenge peteng, kurang ketok apa-apa, pelaku ya nubruk. Nubro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadiri fi kitabihil azizil karim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, rabbul arabina wassamawatil ula, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Nabiul Mustafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, nuril huda wa syamsil duha wa badril duja, wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wa naqa wa najah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ij'alni wazeeran min ahli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyib lana min amrina rasyada. Amma ba'du, sa'adat al-afadil ashab al-fadail ulama al-kurama wa masyaykhan al-a'izza wa bimuqaddimah Sayyidil Akh Adilhanipun Mas Kiai Haji Nur Hadi Kanjil kula, ingkang sareng-sareng kita tresnani, kita hormati, kita takwimi para kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatidz, para sesepuh, bini sepuh, ingkang menantu, ingkang hormatan, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, jajaran Muspida Kabupaten Jombang, jajaran Muspida Kecamatan Budo Bapak Camat, bersama forum pimpinan kecamatan, Bapak Kapolsek dan para anggota, Bapak Kendramil dan para anggota yang saya hormati, Bapak Kepala Desa, para perangkat desa, ketua dan anggota lembaga-lembaga desa, juga tokoh-tokoh masyarakat, sahibu da'wah, dulur kula, Mas Haji Sahlan, sekalian Mbak Ayu, Hajah Ayu, beserta keluarga besar PT Alis Pun Buana Wisata Umroh dan Haji Khusus, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas izin Allah, atas pertolongan Allah, hari ini kita dapat sama-sama hadir, berkumpul, bersilaturahim, berzikir, berdoa, bersolawat, ngaji di tempat yang nyelempet ini dalam keadaan sehat wal afiat. Ibu-ibu sami sehat nggih. Kula yakin jenengan sehat-sehat. Kala niki wong jenengan saged dipun piyambak-piyambak iso mlaku dhewe. Dhewe niku tandane sehat. Napa wonten mau sing dhisik mriki digotong. Wonten sing dipikul. Wonten sing dianggur bayang bulan. Atau melambang diambang-diambang ya, berarti sehat mawon boten tekap, dan boten didukung dengan afiat. Mula namine istilahnya sehat wal afiat. Yo kudu sehat, yo kudu Yo kudu sehat, yo kudu afiat. Nah sehat nale afiat niku beda. Taman rumakno. Nek sehat niku sehat. Lah nek afiat niku afiat. Mulane sehat kalih afiat niku boten sami. Wong sehat niku sehat. Tapi nek afiat niku gendeng kabeh sehat itu orientasinya zahir. Kalau afiat itu orientasinya batin. Ngerti ora wong iki dicangkem. Sehat itu substansinya adalah tambahan. Ngomongi wong godhong. Kula sajane nggih sadar, nek sing kula omongi niki tiyang-tiyang sing ora pati cerdas. Kok ngomong ngene. Kok rumangsa dinya kok nesu atine lara, mangkel, tersinggung, mumpung buluk ninggal to. Nek ngaji kalih kula kudu siap mental. Gak oleh nesuan, gak oleh mangkelan, gak oleh lara ati. Nek ate tersinggung atine lara, mumpung buluk ninggal to. Ngeten. Sehat niku kaitane kalih dhuwur. Awak sakujur badan sawantang kalih raga kaitane kalih jasmani niku sehat. Tapi nek afiat niku kaitane batin, ati, jiwa, nurani, rohani. Allahumma shalli ala Muhammad. Bila afiat niku tegese sehat yang bernilai ibadah. Afiat itu sehat yang digunakan untuk menjalankan taat. Afiat itu sehat yang tidak dipakai maksiat. Soale kata tiyang ingkang sehat tapi boten afiat. Awake sehat tapi hobine maksiat. Ayo nyaut sing bandel. Awake sehat tapi hobine maksiat. Awake sehat tapi perbuatane jahat. Awake sehat tapi moral lebet. Awake sehat tapi kelakuane kepar. Kaya bang. Nek susane semaroga. Niku namine sehat yang tidak afiat. Tolong pertanyaan kula dijawab, nggih. Amin. Tolong pertanyaan kula dijawab, nggih. Kirosikone bagi omong kiai ganteng. Terus aku rapi ganteng. Nek jenengan jawabe banter, ngajine rada suwe. Lek jenengan jawabe alon, ngajine dhuwur mawon. Lek jenengan ora jawab, tak tinggal mulih. Deal? Deal? Ya wis, janji. Monggo ae lek jenengan jawab banter, ngajine rada suwe iki. Lek jenengan jawabe alon, ngajine dhuwur. Lek gak dijawab, tinggal mulih. Siap jawab pertanyaan? Oke. Nun sewu. Wong sing awake sehat tapi hobine maksiat. Awake sehat tapi kelakuane jahat. Awake sehat tapi morale bejat. Niku wonten apa mboten? Santai. Iki wong ya teko. Tunggu nang sebelah pundi? Nang dhuwur panggung. Matur suwun. Suwun. Lagek 7 menit wis dinya. Awas tunggu pembalasan. Ya wis nek wong e nunggu nang dhuwur panggung berarti sing klambi putih mau. Lawang tubuhnya sehat kok hobi maksiat. Badan sehat kok perbuatan jahat. Awake sehat kok kelakuane bejat. niku namine sehat sing boten afiat. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, dulur-dulur kula ingkang kula tresnani rahimakumullah, pancen rata-rata niku padha karo umume. Lah umume niku padha karo rata-rata. Rata-rata niku padha karo umume. Umume padha karo timbang aku rambut rumah nopor baru sampe nyawan bocah-bocah iki udah tak ulat-ulat kan. Bisa dikatakan 99,9% para pelaku maksiat itu adalah orang-orang yang tubuhnya sehat, betul? Yang perbuatannya jahat niku umume di tiang-tiang yang awake sehat, leres napa leres? Yang moralnya bejat, yang kelakuannya keparat, ini kok akeh-akeh nggih orang-orang yang berbadan sehat, gini mungkin? Gak percaya, dibuktek no. Koruptor-koruptor negeri ini, yang tukang ngentek no duitnya negara, tukang mangan duitnya rakyat, ini kok tiang yang awake sakit, apa sehat? Yang tukang ngerubah kuitansi oleh bantuan yang aslinya nulis somo, kok karek itu? Ini kok tiang yang awake sakit nopo sehat? Para rentenir, lintah-lintah darat nih kok, yang tukang nganak no duit, ngutangi dom kok nyawure tagak listrik. Ini kok tiang yang awake sakit nopo sehat? Yang tukang nyolong pitik, tukang nyolong sepeda motor, tukang tawuran, tukang geonar, tukang gegesro, nunggone deso, ini kok tiang yang awake sakit nopo sehat? Yang sobo karaoke, senengane dugem, ajep-ajep. Ambil mendem, ini kan tiang sing awake sakit apa sehat? Ya tukang syuting, nek nyuting beda-beda no, nek nyuting wong tuwek diluati seret, tapi nek nyuting wong ayu dipuwen terlengi di suwe-suwe no, di gede-gede no, ayo tukang syuting sing awake sakit apa sehat? Ini menungsane. Bu, sing tukang demeni bojone tanggane. Wah, blas. Niku tiyang sing awake sakit napa sehat? Ibu-ibu yang suka gosip, tukang ngrumpi, tukang rasani, tukang fitnah, tukang elek-elek, niku ibu-ibu sing awake sakit napa sehat? Sing tukang ngamuk, tukang ngomeng, tukang nyelatu bojone, niku wong wedok sing awake sakit napa sehat? Niku wong njawab dhewe-dhewe. Niku namine sehat sing boten afiat. Mulane wong sing awake sehat kok hobi maksiat, awake sehat perbuatane jahat, awake sehat kelakuane bejat, niku jane luwih apik lara ae. Ya nek lara kan ora sepiru wae. Timbangane sehat maksiat niku numpuk-numpuk dosa. Timbangane sehat perbuatane jahat niku nambah-nambahi dosa. Timbangane sehat kelakuane bejat niku padha karo gedhekno dosa. Atuan gering. Enek gering kan mending. Ora nemen-nemen wong geringe biasane terus eling. Bu. Ningali nopo sing jenengan? Tapi bukan berarti tiang-tiang sing sakit niko umpamane sehat terus ngelakoni maksiat kurang uno. Kau nangkur ngomongan kau iki akeh ibu-ibu sing salah faham. Ono tanggane loro disambangi nangkaru diomongi ngene. Pancen sampean ki ape nek loro ngene iki kok yo. Aman nek sampean loro ku desa kene aman wong cangkemmu ora tenekan. Nek sampean loro ngene iki aman. Apa ini soalnya kalau sampean sehat mesti maksiat ya gak ngono sampean mboten parek moten kok nang ana tanggamu lara mbok tiliki nang diomongi ngono lek sampean moten Bu insyaallah lambemu ditakuki wong artine ngeten sakit niku ujian lah sehat niku nggih jawabane alon berarti nek ajine jinuk mawon Mau wis perjanjian kok len jawabe banter ngajine suwe, len jawabe alon ngajine sedelok. Lah iki mau jenengan jawabe alon berarti ngajiku sedelok. Aku tambah seneng wong aku ngaji suwe ngaji sedelok, kono ane padha. Berarti ngajine sedelok mawon. Men jawabe sama nalon kok. Dibaleni. Ya wes. Sakit niku ujian, tapi sehat niku nggih. Wedi. Sakit niku cobaan, lah sehat niku nggih. Cobaan, jangan dikira yang namanya ujian itu cuma sakit. Sehat juga ujian. Ojo dianggap sing jenenge ujian cobaan iki mek lara tok. Wong waras, wong sehat niku ya ujian, niku ya cobaan. Jangan dikira yang namanya ujian, cobaan itu hanya kemiskinan. Dadi wong melarat ora gablek duit. Kekayaan dadi wong sugih, duitnya sapirang-pirang. Iso gawe travel, PT, iki ya ujian, ya cobaan. Lah rata-rata wong godhong, wong godho iku nganggep ujian iku nek lara dagang bangkrut, tandure mati, panene ora dadi, ora gablek duwit, utange ngono ku dianggap ujian. Tapi nek dagang bati duite akeh dadi wong sugih, ngono ku dianggap anugerah. Padahal itu juga bagian dari ujian. Banyak orang yang lulus diuji dengan kemiskinan, tapi dia enggak lulus diuji dengan kekayaan. Diuji maharati lo lulus, bareng diuji suge lo gagal orang lulus. Mata niku kata. Dan apa masyarakat umumnya kok nganggep cengarane ujian niku sing gak enak-enak, sing soro-soro, tapi sing enak-enak kok gak dianggep ujian. Karena mindset berpikir. Pola berpikir masyarakat kita itu keliru. Dianggap pure bahagia itu nek duwite akeh dadi wong sugih, dianggap seneng, enak, bahagia. Tapi lek gak duwe duit dadi wong melarat, utange akeh, dianggap ora iso seneng, ora iso enak, ora iso bahagia. Padahal itu semua salah. Kaget yo wis santen tak jalan. Ibu, jangan disangka di gedung mewah tiada rintihan dan air mata. Jangan dikira di gubuk reak tiada senyuman dan canda tawa. Ambil uang sugih mesti enak, bahagia. Kau melarat mesti loro, menderita. Uang mesti. Banyak orang kaya, duit berlimpah. Dia bisa membeli kasur, tempat tidur yang mahal, mewah, mendut-mendut, mentul-mentul. Tapi dia tidak akan bisa membeli nikmatnya tidur. Betul? Dan cepat urusannya sama ngomong betul. Wong sugih duitnya sampirang-pirang iso tuku kasur tempat tidur sing barang ngono kae iso. Tapi dhewe ra mungkin iso tuku nikmate turu. Anggite sampean sing turu ning kasur mendut-mendut-mendut regane larang merek terkenal. Ngono kae mesti luwe tanah, luwe nyenyak, luwe nikmat. Timbangane sing turu geletak nang isor lemekan kerdus rojak aja. Wong karuan. Lah wong turu nang dhuwur kasur mentul-mentul karo turu lemahan kartu sing rojak aja. Iku bedane cuma mu nek ape merem tok. Turu bareng. Bareng wis merempet rasane. Lah turu ane gone kasur mentul-mentul mendut-mendut sing regane luaran, ane ambek bojone ora rukun. enaknya di mana, nikmatnya di mana, wong karo bojone ra rukun. Yo sikut-sikutan jejeg-jejegan pacal pancalan, jam loro bengi jeblok bareng kok. Tentu rola enakan kardus roja raja nongisan geletak nih kalau bujuni rukun. Ya kerun tuan terus. Apa nih gak mau nak mana. Lu anggitnya sing lungguin ke kursi mpung-mpung. Mana kan mesti uripe luwe bahagia. Tiba-tiba sing dong song nongisori wit-witan. Rungkaruan sorry bro. Aku menghibur sing kere-kere ile. Malah saiki wong suge-suge iku bu, kata sing terserang penyakit susah tidur. Namanya penyakit insomnia. Ape turu ilo raiso, ape merem ilo kangelan. Kelam, kelom, ketap, lora, lona, lola. Itu rata-rata yang suge-suge. Enggak kaya urusan, enggak kaya pikiran. Mikir PT. Mikir karyawan. Mikir jamaah. Itu oleh jamaah kaya korang. Ruwet. Bisa tidur kalau sudah minum obat tidur. Pil yang namanya Valium. 3 butir, 4 butir dia telan baru dia bisa tidur. Ini kurang suge-suge. Enak sampai yang saya melarat-melarat itu rame-rame. Ini sama nek pengen iso turu, ora usah budal no apotek tuku obat tidur, ora perlu gampang kok godhong. Sama nek pengen iso turu, neng budal pengajian, lunggu golek osendenan. Duweh, duweh. Aku suwun nang nek wong kere-kere do keplok. Oleh bolo aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun kula wangsuli nggih. Pun. Sakit niku ujian, sehat niku nggih. Sakit niku cobaan, sehat niku nggih. Alhamdulillah jenengane termasuk wong bejo. Dikai cobaan sehat, diparingi Allah ujian rupa sehat, tapi nyatane ora digawe maksiat. Sehat jenengan gawe taat, jenengan gawe salat, jenengan purun selawat kepada Allah mau mendekat, itu yang namanya sehat wal afiat. Sehat gelem budal ngaji masya waktune awan sore menyempatkan waktu. Sehat marut nang Allah. Ane wong loro marut nang pangeran niku lumrah kok. Tiang sakit mendekat kepada Allah wajar. Wong gering gelem nyebut pantes banjen gering. Wong gering iki sono yo mek nyebut ngono kuwi to. Kepak loro nemen niku lho. Lah men. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, nyukui ngombe kok semua bentonya, ya Allah, ya Allah. Ini kena tau BKP gak nyonganyang-nganyan, ya Allah, ya Allah. Dan cuma sayangnya nyukui ngombe aku menteri mau tiga sedotan ini, ya Allah. Matur suwun, kelompok sering matur disuguhi ngombe nopo mawon seneng. Niki ana ponari swet. Aku seneng matur suwun. Iki ana mikrofon, aku yo seneng matur suwun. Iki ana larutan penyegare kaya matur suwun. Dingin lagi. Ana jaene matur suwun, ana tehe matur suwun, ana kopine matur suwun, komplit. Seneng kabeh. Boleh saya gak seneng mek situk tok kopi susu. Bingung aku anggar mobil. Ruwet piye wong kopine ngajak meleh susune ngajak turu. Melek yo karuan melek, ndak turu yo mesti santu. Kopi susu iki bingung no. Ngene kula niku nek bar ngombe kopi susu pripat kula mesti kiyer-kiyer. Yo melek yo merem yo melek. tarik menarik orang. Matur suwun. Lah niki sehat digawe nglakoni taat niki sehat wal. Mugi-mugi keadaan seperti ini kita istiqomah dening Gusti Allah. Kita sehat, kita pakai menjalankan taat. Kita sehat kepada Allah, kepada Rasulullah, kita semakin dekat. Amin Allahumma. Makanya di awal mukadimah saya cuplik firman Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Saderenge dawuh niki Gusti Allah sumpah riyen. Sumpahe wong salwangsul, sumpahe bolak-balik sampai ping 11. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Aman rumakno sumpahe Gusti Allah kula wau. Wasyamsi wa duhaha. Wasyamsi demi matahari. Wa duhaha dan demi waktu duhanya, demi masa terbitnya. Berarti wis pengkira. Hitung dong Bu. Kalau mau lah ngomong supaya Gusti Allah ben 11 kok kali. Rupamu ayu dublek. Manggel migato. Diomongi rang reken kok. Gusti Allah supaya ben 12 nek boten percados kula waos ngono lho diitung. Pertama wau. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Wasyamsi demi matahari. Wa duhaha dan demi masa duhanya, masa terbitnya. Berarti bengkira. Wal qamari idza talaha. Dan demi rembulan ketika Allah mengumetkannya. Apa? Nah iya kaya lambe mungkwi memutarkannya. Yang biru berarti yang telung. Wannahari idha jallaha. Demi siang hari ketika Allah memadamkannya menjadikan terang. Biru berarti wannahari idha yawshaha. Dan demi malam ketika Allah menggulitakannya, menggelapkannya. Kira. Wassamai wa ma banaha. Dan demi langit dan demi terbangunnya langit. Kira. Itu. Oh ya, rupanya ayu tambah ohon. Terus dublek ohon. Wal ardi wa ma tahaha. Dan demi bumi dan demi penghamparannya. Kira. Sama. Demi nebeng bindo kok. Wa nafsi wa ma sawaha. Dan demi jiwa dan demi penyempurnaannya. Kira. Welas. Alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah memberikan ilham, petunjuk dan pemberitahuan kepada nafsu, kepada jiwa tentang kelasutannya dan tentang ketakwaannya. Ini gak sumpah. Berarti sumpah yang suwelas. Apa yang disumpahkan Allah? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan nafsunya, membersihkan jiwanya. Waqad khaba man dassaha. Dan sungguh merugi orang yang mengotori nafsunya. Allahumma sholli ala Muhammad. Gusti Allah dawuh kok didisiki nangge sumpah. Itu menunjukkan bahwa dawuhnya itu sesuatu yang super, sesuatu yang istimewa, sesuatu yang top, sesuatu yang Tak kaget ya wis. Iki terus niku ten. Asih wonten wektu 5 menit. Apa yang hebat, apa yang istimewa, yang dawuhnya Allah didalui dengan 11 kali sumpah, sungguh sangat beruntung orang yang membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya. Bo, hatimu itu ibarat cermin. Ngerti cermin orang? Apa? Ketika cermin hatimu itu kau lapi. Ayo kau usapi dan kau usek-usek. Kau bersihkan dengan apa? Dengan ibadah, dengan ketaatan, dengan mujahadah, dengan berzikir. Maka cermin hatimu itu akan semakin memantulkan cahaya Allah. Cemerlang. Mantule nang di sekujur tubuh. Mantul nang mripat. Maka akhirnya matamu akan suka melihat ayat-ayat Allah. Mripate malah seneng gawe maca Quran, malah seneng gawe ningali alam ciptane Allah di pundut ilmune, mergo kepantulan cahayane Gusti Allah sing nyentrong ning atimu. Akhirnya mripat niku dikek ngaji ya betah. Ora kok ngaji le 15 menit nang mripatmu. Kayak pilek kan nganggo lem. Halo seneng maca Quran ora kok seneng mbok delok ica terus muteran. Aku yang paling gak sepun minta pasal rupanya ayu kelakuan. Padahal ciri anu api lah sih. Ini gara-gara provokatornya nenek ini asli. Ya. Ini bebas novel. Tapi syaratnya aku tuh gelem nikah karo. Ya Allah. Golek cahaya iku mau mantul ning kupingmu. Seneng rumake nasihat, seneng rumake ngaji, seneng rumake kesaenan. Lek mantul nang gone sikil, suka melangkah ke tempat-tempat kebaikan. Halo. Mantul nang gone tangan, suka damai, seneng nulungi wong. Dan seterusnya. Tapi kalau cermin di hatimu itu kau kotori dengan dosa, dengan maksiat, kedzaliman, kemungkaran, maka akan semakin budek. Ya budek. Semakin peteng. Gelap. Lene wis gelap, jenenge peteng kurang ketok apa-apa, mlaku ya nubruk. Nubruk. Kalau padang kan melaku rodalan, iso bedakno. Ono bahaya, iso nyingkri, bisa menghindari. Coba melaku, wah iki ono beling mati, wah iki ono patung coloti, wah iki ono. Duri coloti, wah iki kok ono watumpu. Teletong ini lo teletong. Iso nyoloti padang. Hanya peteng lah rakyat tau apa-apa. Lele madangi ngangge ibadah, ngangge dikir, ngangge ngaji. Maka ngaji yang ini ibu dalam rangka mengresiki dan memadangi kehidupanmu. Menghiasi nafsumu, menghiasi jiwamu agar dipandang indah oleh rumahnya itu bu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Rasulullah sudah menilai indah, sudah menilai baik, maka Allah pun akan menilai baik karena sudah ada legitimasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, sampeyan yang kita mau terima awak gelondongan model ngono iku orang. Enak mau terima awak gemblundung model ngono iku ora ana bedane karo kewan to. Kalau hanya organ tubuh saja, sirah kewan yo duwe, kuping kewan yo duwe, mripat kewan yo duwe, cangkem kewan yo duwe, untu kewan yo duwe, tangan sikil komplit, ora ana bedane. Maka yang membuat Anda lebih dibanding dengan binatang itu karena cermin di hatimu yang memancarkan amal sholih. Mula mbok sampean niku wajahe senajan biasa-biasa. Ora pati ayu paribasan. Umpamane lho, kok tersinggung kok? Apa sampean rumangsa ayu? Lah nek ayune koyo ngono terus. Tapi nek hatimu bersih, hatimu resik, meskipun wajahmu biasa-biasa saja, maka demi Allah, ibu, kau akan nampak cantik walau tanpa make up. Karena kecantikan itu sumbernya kan dari dalam, inner beauty. Ambok wajahmu wayu mentong-mentong moblong-moblong belenok monyor-monyor kinclong-kinclong, tapi nek atimu bekonyok. Ambok diwasi lehmu make up nganggo kosmetik sing paling larang kuwi diwasi malah medeni wong. Yo seneng masih sundel bolong lho timbang masih rupamu. Mulane nek saged, Bu. Yo ayu. Atine yo ayu. Nah, itu namanya inner beautiful. Jangan sampai dikotor. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, bedane menungso karo kewan niku lak ning tenggene akhlake dan gini akale embora direken aku ngomong ya mau dulu kalau ngaji kalau terang nih kalian konco-konco gue rabudal mana ya rupamu gurumu ya gelem uji gue bang. Terima kasih tentu, Bu. Menungso niki makhluk sing diparingi komplit karo Gusti Allah. Cece karo liyane. Menungso niki diparingi nafsu, yo diparingi akal. Nek kewan nek ming diparingi nafsu mawon, boten gadah akal. Malaikat diparingi akal mawon, ning ora duwe nafsu. Menungso diparingi nafsu kali Gusti Allah melo menungso niku duwe kepinginan, punya harapan, punya cita-cita, punya ambisi, kepengin ngene, kepengin ngene, kepengin ngene, kepengin ngene, kepengin ngene, niku mergo nafsu. Lah terus diparingi akal, akal niku tempat Allah memberikan ilham kepada manusia agar manusia punya filter, bisa memilih dan memilah. Endi sing apik, endi sing elek, endi sing bener, endi sing salah. Mula nek kula gambarke nafsu niku cara kendaraan ngono gas. Lah nek akal cara kendaraan ngoten rem. Nah kendaraan niku ya perlu gas, ya perlu rem. Digas tak kok direm, mesti nubro-nubro. Direm tok ora digas, ya ora iso mlaku. Halo. Maka kebaikan manusia itu bisa variatif, indah dan macam-macam. Soalnya akale dipadukan dengan keindahan nafsunya, nafsunya dikendalikan dengan kehebatan akalnya. Samanku ya iso nyambut gawe, ya iso ngaji, ya iso zikir, ya iso sholat, ya iso poso. Liyane ra iso. Kewane ora dikei akal, ora duwe rem. Mek dikei nafsu, duwene mek gas terus. Ora ono rime. Mula mbok tanduran ora melok icir, ora melok nandur, ora melok rumat, yo dipangan. Gue paham lo lah. Wedhus lanang. Wong pancen ora duwe akal ora ono rime, mek duwe nafsu tok. Kok ketok wedhus wedok nang pinggir dalan. Ya langsung clingkrik pupuk. Lemeng ono gase tapi ora ono rime. Lah sebaliknya nek malaikat rem tapi tanpa gas. Mulai ora pengen apa-apa malaikat go ono panganan enak mbe sing suweger. Ya belas ora pengen ngrem tok. Mbok ketok wong itu semua yo kaya apa? Biasa. Ketok bokong go wedi biasa. Ora kaya ngene-ngene iki. Ini kira pokok gede pelorok malaikat biasa paling yang pokok biasa ada antut malaikat niku tugasnya monoton dan terus malaikat yang ditugasikan ruko uripe yang mek ruko tok. Kon sujud yo ora iso, kon salam yo ora iso. Lah malaikat sing ditugasi tasbih, uripe yo ora iso, subhanallah. Kon Allahu Akbar yo ora iso. Lah malaikat sing ditugasi tasbih yo mek Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngono ae koyo SPI ngono modele. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kon la ilaha illallah ora iso. Tapi lan jenengan kan hebat. Yo iso tasbih, iso ruku, iso sujud, iso ngaji. Malaikat boten saged. Malaikat iku uripe monoton. Mulane malaikat yo ora tau utamar. Yo ora tau seminar, yo ora tau rapat. Ora ngono iku modele. Pakai. Wis nggih. Keberadaan umroh dan haji khusus Alistair Buana Wisata niki tujuannya kan untuk mendadak di samping tentu saja menjembatani, melayani jamaah dengan sebaik-baiknya juga ingin berperan membantu proses perbaikan karakter manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini kalau suun bantu-bantu jamaah sing dereke apine kedah dipoto itu betul-betul lillahi napa mawon niku nek dijasari waktu artinya sing dereke umroh dereke haji mung kanggo salah niate nggih. Umroh haji itu dalam rangka memenuhi panggilan, bukan kok malah mencari panggilan. Sabar ini memenuhi panggilan, bukan mencari panggilan. Nah kalau tujuannya hanya mencari panggilan, rampung haji gak dipanggil Pak Haji, gak dipanggil Bu Haji, nesu, bure, itu lo jenengi sama anggel, gak lena, gak noleh. Aku wis kaji ora dicelok kaji. Nek jenenge kaji koplak yo sing model kompetitif. Ora nek Allah nek ana basa wa antul hajj wal umrata lillah sempurnakno haji sempurnakno umrah lillah krana Gusti Allah. Nah sing ngurusi yo kudu lillah. Pertimbangan kedua, mungkin lagi ditambahin jenengan ketinggalan sholat asar. Es, moga-moga sing diaturne kalian dulur kula, yaitu hati kalau wau, dados ilmu ingkang manfaat, maslahat, barokah. Kula tambahi kedhi keterangan ini, itu mungkin kita dados motivasi kula panjenengan sami, kangge dandani jiwa, dandani hati. Lepas kilafi nyumbang apunten nyuwun berkah pendonga. Kami panjenengan sami mungkin keluarga besar Mbak Ayu Haja Haji, kalian Mas Haji Sahlan bersama PT-nya, travel-nya diberikan kelancaran, kesuksesan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas-siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin ajma'in walhamdulillahi rabbil 'alamin Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan manzuma. Allahumma antas salam wa antas salam wa ilayka ya'udhu salam wa hajjina wa rabbana bisalam. Balligh ruhan sayyidina Muhammadin minna Muhammad wa salam. Wa adkhil al-jannata bi rahmatika ya rabbal alamin. Tabaraka rabbana wa ta'ala ya dhal jalali wal jamali wal kamal wal ikram. اللهم يا ميسر كل حسن يسر لنا كل حسن انك يسر كل حسن انك يسر يسر لنا امورنا كلها وسهل امورنا كلها مع احد قلوبنا من شر نبي محمد والسلام في الدنيا والدنيا والاخره وحسن مقاصدنا وحسن مقاصدنا وحسن مقاصدنا وحسن مقاصد ضمائرنا ويسر لنا زياره الحرمين زياره مكه المكرمه والمدينه المنوره شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة بعد سنة مرة بعد مرة كرة بعد كرة اللهم إنا نسألك الخير كله نعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وإليك الكلاء وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا عليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ونعوذ بك من شر ما خلق